dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.